إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Ayuhal ikhwah kaum muslimin rahimakumullahu jami'an, pada kesempatan siang hari ini akan kita baca tentang tanda-tanda ahlu sunnah dan tanda-tanda ahlul bid'ah. Kenapa kita membaca materi ini? Tentunya setiap kita menginginkan jalan kita baik dan benar, karena itulah yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Maka kita pun harus tahu ciri-cirinya dan tanda-tandanya, agar kita bisa mengamalkan tanda-tanda tersebut, maka kita akan bahagia, sejahtera, mendapatkan ridha Allah, rahmatullah, dan mendapatkan al-jannah. Juga selamat dari kebinasaan dunia wal akhirah, selamat dari siksa Allah, ketika kita memiliki tanda-tanda sebagai ahli sunnah. Kita pun berkepentingan untuk mengetahui tentang bid'ah dan tanda-tandanya, agar kita bisa selamat dari hal tersebut. Karena barang siapa yang tidak tahu tentang keburukan, tentang kemaksiatan dan dosa, di antaranya adalah penyimpangan, kesesatan dan kebidahan, maka sangat khawatir orang tersebut akan terjerumus padanya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, wa ma lam ya'rifi syarra minal khair yaqa fihi, siapa yang tidak bisa membedakan antara yang buruk dengan yang baik, maka niscaya dia akan jatuh pada keburukan itu. Maka pada kesempatan siang hari ini kita akan membaca sedikit keterangan para ulama yang mungkin di antaranya sudah kita pernah mendengarkannya, namun diantaranya sebagai tambahan ilmu bagi kita. Tak lain ini adalah dalam rangka agar kita bisa meniti jalan yang benar tanpa adanya kesalahan, dan terhindar dari kesalahan, serta berjalan di atas siratul mustaqim dengan jelas. Kami bacakan kitab yang sedang kita kaji di masjid ini adalah Lamud Duril Manthur min al-qalil ma'thur fil i'tiqadi wa sunnah. Beliau mengatakan alamatu ahli sunnah. Berikut ini adalah tanda-tanda ahli sunnah. Beliau bawakan di sini ayat, hadis dan ucapan para ulama. Di antaranya adalah dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-157. Tentunya ini bukan satu-satunya surat atau ayat, masih banyak yang lainnya. Cuman beliau mencukupkan dengan menyebut ayat ini sebagai penyebutan beberapa tanda dan banyak yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf. Qala Allahu taala الذين يتبعون الرسول النبي الأمية alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'itha wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim falladhina amanu bihi wa'azzaruhu wa nasaruhu wattabi'u an-nur alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang mengikuti nabi yang ummi, seorang rasul, seorang nabi yang ummi, yakni nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi yajidunahu maktuban, di mana mereka yakni manusia-manusia di zaman itu, yajidunahu, telah mendapati sosok nabi ini maktuban, telah tertulis di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Dari sini kita tahu bahwa akan munculnya seorang nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di kota Mekah dari bangsa Arab, itu telah tertulis dalam kitab suci yang turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada rasul sebelum beliau, di antaranya Taurat, di antaranya Injil. Sehingga kenabian nabi kita alaihi salatu wasalam ini sudah diketahui oleh orang-orang sebelumnya. Ini menunjukkan kebenaran nabi kita. Berita munculnya beliau seorang nabi di kota Mekah tercatat dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Sehingga tidak sekonyong-konyong tiba-tiba muncul tanpa ada wahyu sebelumnya kepada nabi sebelumnya. Bukan seperti itu. Ya. Ya'muruhum bil ma'ruf. Nabi ini memerintahkan kepada kebaikan. Wa yanhahum 'anil munkar, dan nabi ini mencegah manusia dari yang munkar. Wa yuhillu lahum at-thayyibat. Nabi ini menghalalkan yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan atas kalian hal-hal yang buruk-buruk. Wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal. Nabi ini telah mengangkat hal-hal yang menjadikan beban bagi kalian. Ini menunjukkan bahwasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarannya kepada yang ma'ruf, dan tidak ada ajaran beliau yang mungkar. Beliau bahkan mencegah manusia dari perbuatan yang mungkar. Tidak ada kemungkaran kecuali beliau telah mencegahnya. Ini nabi kita bersifat seperti itu. Kemudian juga yajiduna ayat wa yuhillu lahum at-thayyibat. Nabi kita menghalalkan segala yang baik-baik dan mengharamkan segala yang buruk-buruk. Ini menunjukkan hukum halal haram itu bukan hak kita, tetapi haknya Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'u 'anhum israhum. Nabi kita telah mengangkat seluruh beban yang menjadi beban manusia. Artinya tidak ada hal yang memberatkan bagi umat ini kecuali beliau telah menginginkan agar dihindarkan dan dihilangkan dan dibuang hal-hal yang sekiranya akan membebani umatnya. Karena itu agama kita agama yang mudah, yang gampang. Tidak ada satupun beban yang menjadi berat bagi umat ini. Ad-dinu samhatun. Kata Nabi, agama Islam ini adalah agama yang mudah. Tidak ada sisi beratnya sama sekali. Kemudian Allah sebutkan sifat ahlu sunnahnya. Kalau tadi sifat nabinya, sekarang sifat orang-orang yang disebut mengikuti beliau. Disebutkan di sini, falladina amanu mahu, maka orang-orang yang beriman kepada beliau. Ini yang pertama. Wa'azzaruhu, dan memuliakan beliau, menghormati, memuliakan. Wanasaruhu, dan membela beliau. Kemudian yang keempat, wattabu'un nur alladhi unzila mahu, dan mengikuti cahaya yang Allah turunkan kepada beliau. Ulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang bahagia. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an, kami sebutkan dulu bagi yang baru hadir, kita sedang membaca dalam kitab Lamudurul Manthur tentang tanda-tanda ahlu sunnah dan tanda-tanda ahlul bid'ah. Ayat ini menerangkan adanya empat sifat orang itu akan mendapatkan kebahagiaan, dan tak lain itu adalah ahlu sunnah. Yang pertama, alladzina amanu bihi, mereka beriman kepada Nabi, percaya dan membenarkan semua ajarannya. Bentuk percaya dan membenarkan, menerima juga. Sebagai konsekuensi percaya, konsekuensi beriman adalah menerimanya dan mengamalkannya. Sifat yang kedua, wa'azzaruhu, ahlu sunnah itu memiliki sifat yang kedua. Tanda yang kedua adalah memuliakan beliau, memuliakan Nabi. Tentunya memuliakan Nabi juga dengan memuliakan ajaran-ajarannya. Setelah beliau meninggal dunia, bagaimana caranya kita memuliakan beliau, menghormati, mengagungkan beliau, berihtiram kepada beliau? Tak lain adalah dengan menghormati ajaran-ajarannya beliau. Sehingga kalau ada orang tidak percaya kepada Nabi, ini bukan ahlu sunnah. Kalau ada orang yang merendahkan Nabi, melecehkan ajaran Nabi, ini bukan ahlu sunnah. Tanda yang ketiga, wanasaruhu, dia membela Rasul, menolong, membantu, memperjuangkan ajaran Nabi. Nasara, nasarahu, membela, menolong agama Nabi, memperjuangkan agamanya Nabi. Kalau dulu di zaman para sahabat dibuktikan dengan berperang fisabilillah, karena mereka dihimpit dan diserang oleh kaum musyrikin dan kafirin, maka mereka mengangkat senjata dalam menolongnya. Zaman sekarang, ahlu sunnah memiliki sifat membela sunnah Nabi. Ketika ada yang membantahnya, atau melecehkannya, atau merendahkannya, ahlu sunnah bangkit muncul dalam wujud membela sunnah Nabi. Termasuk dari membela sunnah Nabi adalah memperjuangkannya, mendakwahkannya, mengajarkannya, menulisnya, menyiarkannya. Nasaruhu, ahlu sunnah memiliki sifat menolong, membela, memperjuangkan sunnah Nabi. Kemudian sifat yang keempat adalah mengikuti ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada beliau dan tidak menolaknya. Sehingga kalau ada seorang yang tidak membela sunnah Nabi, tidak memperjuangkan sunnah Nabi, bahkan kalau sunnah Nabi dilecehkan atau dihina kemudian dia tetap diam, maka ini bukan ahli sunnah. Mana kecemburuannya kepada sunnah? Mana amarah dia yang muncul karena cintanya kepada sunnah? Mana? Ternyata dia diam ketika melihat adanya orang yang menghina, melecehkan atau mengajarkan sesuatu yang bertolak belakang dengan sunnah. Kok diam? Apalagi dianya malah justru yang menghasung untuk mengikuti sebuah kesesatan. Maka orang seperti ini bukan ahlu sunnah. Bisa dipahami hadirin? Sekali lagi, baru yang baru hadir, kita sedang membahas tentang apa? Tanda-tanda ahlu sunnah dan tanda-tanda ahlul bid'ah. Kemudian ayat yang berikutnya disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-106 sampai 107. Tanda ahlu sunnah nanti di yaumul kiamah. Kalau di dunia ini masih banyak yang gak jelas, ini orang ahlu sunnah bukan ya, dari penampilannya ahlu sunnah tapi ya gak tahu. Nanti di yaumul kiamah itu terpisah. Terpisah ya kok. Bagaimana tandanya nanti di yaumul kiamah? Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-106 sampai 107. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Di hari itu, yakni di yaumul kiamat nanti, ada wajah-wajah di hari itu berseri-seri, memancarkan cahaya kegembiraan, putih, bersih, bersinar. Dan di hari itu nanti ada hari-hari yang menghitam, pucat, menghitam, menggelap. Siapakah mereka yang dimaksudkan ini? Kita baca tafsirnya. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang orang yang bermuka ceria, bersih, bersukaria, bercahaya, bersinar. Kata beliau, hina tabyaddu wujuh tabidu wujuh ahlus sunnati wal jamaah wa ulul ilmi, yakni yaumal kiamah. Nanti di hari kiamat, wajah-wajah manusia yang putih, bersih, bersinar itu adalah ahlus sunnati wal jamaah dan orang-orang yang memiliki ilmu, para ulama'nya dan siapapun yang mengikuti ilmu yang diwariskan oleh Nabi. Di hari itu mereka berwajah berseri-seri. Mengapa? Bergembira, terpancarkan kesenangan, kegembiraan. Kenapa? Karena merekalah yang menang di hari itu. Merekalah orang-orang yang muflihun, berbahagia, bergembira, beruntung. Mereka orang-orang yang dijamin selamat dari api neraka dan diberi janji masuk surga. Gembira yang sangat ceria sekali. Mereka itu adalah ahlus sunnah. Adapun yang wajahnya menghitam, gelap, mereka itu adalah selain ahlus sunnah, dari kalangan musyrikin kafirin. Tafsirannya adalah ahlul bid'ah mereka itu. Di mana dosa-dosa, kemaksiatan dan kebidahan mereka itu membuat wajah mereka menjadi hitam. Nah, kalau di dunia kita tidak bisa menghukumi dari sisi muka, ya tidak? Ahlul bid'ah wajahnya bisa seputih itu karena pakai pemutih wajah. Oh, ini ahlu sunnah karena wajahnya berseri-seri. Ternyata pakai pemutih wajah, pakai backlin, ya, atau yang sejenisnya mungkin. Hah? Gak bisa kita mengetahui dari sisi itu. Tapi nanti di yaumul kiamah akan nampak mana yang ahlu sunnah dan mana yang bukan ahlu sunnah. Kalau di dunia semua orang bisa ngaku memakai slogan ahlu sunnati wal jamaah, memakai slogan aswaja, memakai slogan-slogan yang semisal itu, nanti di akhirat enggak bisa lagi. Itu sudah otomatis itu. Ternyata wajahmu menghitam ya. Dulu saya sangka ahlu sunnah. Konangan. Bisa dipahami hadirin? Ya. Sehingga kalau di dunia masih abu-abu, putih ora, ireng ora, bingung nak. Nanti di akhirat konangan. Oh kowe pancen. Ireng wajahmu. Ini. Makanya mari kita sungguh-sungguh dalam mempelajari ciri-ciri dan tanda-tanda ahlu sunnah. Agar kita di dunia betul-betul sebagai ahlu sunnah. Tidak tercampuri dengan kebidaan-kebidahan. Penyimpangan-penyimpangan. Jangan. Supaya kita diterima amalan kita. Dan nanti di akhirat wajah kita akan bersinar. Semoga Allah menjadikan kita sebagai ahlu sunnah. Sampai akhir hayat kita. Amin Rabbal Alamin. Hari ini semisal juga tafsiran Abdullah bin Umar. Disebutkan Abdullah bin Umar mengatakan kata-kata yang hampir serupa. Tabyidu wujuh atau tabyidu wujuh ahlu sunnah. Kata beliau, tabyadu wujuh yang dimaksudkan dengan ayat tabut, tabyadu wujuh, di hari itu wajah-wajah manusia berseri-seri, dari itu wajah manusia bersinar, ceria, yang dimaksudkan kata Abdullah bin Umar, mereka adalah ahlus sunnah. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini tanda nanti di yaumul kiamah. Lah bagaimana sekarang ini tanda di dunia? Kita ingin tahu apa tandanya seorang itu dikatakan ahlu sunnah di dunia, supaya kita segera memilikinya, supaya kita tergolong dari mereka-mereka yang berpegang teguh dengan sunnah. Apa tandanya itu? Dikatakan oleh beliau, menukil ucapannya Abu Uthman Ismail As-Sabuni dalam kitab Aqidatul Salaf Ashabul Hadith. Qala al-Imam Abu Uthman Ismail As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, wa ihda alamati ahli sunnah, di antara salah satu tanda-tanda ahlu sunnah adalah hubbuhum li aimati sunnati wa ulama'iha wa ansariha wa awliya'iha wa bughduhum li aimati al-bid'i alladhina yad'una ila an-nar. Di antara tanda-tanda seorang itu sebagai ahlu sunnah adalah hubbuhum li aimati sunnah, mereka mencintai imam-imam ahlu sunnah, mereka mencintai ulama'iha, ulama-ulama'nya, wansariha, mereka juga mencintai pembela-pembela sunnahnya, para da'i-da'inya yang menyerukan sunnah. Wa awliya'iha, dan mereka pun mencintai siapapun yang mengamalkan sunnah dan membelanya. Ini tanda seorang itu adalah ahlu sunnah. Wa bughduhum, tanda yang kedua yang disebutkan oleh Abu Uthman Sabuni adalah mereka membenci mereka membenci kepada imam-imam ahlul bid'ah, membenci kepada imam-imam ahlul bid'ah, alladzina yad'una ila an-nar, yang mereka berdakwah membawa umat ke neraka. Dua tanda yang disebutkan oleh Abu Uthman As-Sabuni. Yang pertama, mencintai ulama-ulama dan imam-imam ahlus sunnah, dai-dai, syekh-syekh yang terkenal sebagai pembela sunnah, itu dicintai oleh dia, maka dia adalah ahlus sunnah. Kenapa? Misal umpamanya kita mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan sunnah. Kita tidak pernah ketemu sama beliau, tapi mengapa kita mencintai beliau? Karena beliau mengajarkan sunnah. Dia adalah Rasulullah, orang pertama kali yang mengajarkan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain, karena kita cinta terhadap sunnah yang mereka bawa, padahal kita tidak pernah ada hubungan apapun. Kita mencintai para imam-imam di zaman para tabi'in, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya. Tidak ada keterkaitan kita dengan mereka, namun kita cinta sama mereka, memuliakan, menghormati dan mengikuti nasihat-nasihatnya, karena tak lain mereka mengajarkan kepada sunnah. Begitu seterusnya sampai masanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Al-Imam Adz-Dzahabi, terus kita mencintainya. Sampai berikutnya Imam Syaukani, Imam Sun'ani, sampai Abdurrahman Sa'di, syekhnya para masyayikh yang sudah meninggal, gurunya Syekh Bin Baz, gurunya Syekh Ibnu Taimin, kita mencintainya. Karena tak lain mereka orang-orang yang membawa sunnah. Dan sampai hari ini para ulama yang masih hidup, kita mencintai para ulama, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Rabi, Syekh Ubaid Al-Jabiri dan ulama-ulama yang lain, yang mereka betul-betul terkenal dan diketahui dan dipercayai dari pengajaran mereka, dari kitab-kitab mereka, dari ta'lim-ta'lim mereka. Orang yang gigih membela dan memperjuangkan sunnah Nabi, maka kita mencintai mereka. Itu tanda kita termasuk dari ahlus sunnah. Dan itu tidak bisa dibikin-bikin. Itu adalah hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rizku min Allah. Rizki dari Allah yang seperti itu. Ya. Adapun kalau seandainya ada orang yang kalau disebut nama Abu Bakar Siddiq, disebut nama Umar bin Khattab, benci. Nanti akan kita baca keterangan para ulama. Itu tanda dia ahlul bid'ah, syiah. Tanda istimewanya, tanda ciri khasnya mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Ini dia. Mengapa mereka membenci Abu Bakar dan Umar? Karena kebencian mereka terhadap sunnahnya. Khawarij adalah kelompok sesat, membunuh Umar, Uthman, Ali dan sahabat yang lain. Kenapa mereka membenci mereka padahal mereka adalah ahlul jannah, sahabat-sahabat Nabi, pengganti-pengganti Rasul dalam kekhalifahan? Ini menunjukkan Khawarij itu ahlul bid'ah, karena tidak suka dengan sunnah yang diajarkan oleh mereka. Demikian pula kalau ada orang yang membenci Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada tidak? Banyak. tidak suka dengan muridnya Imam Ibnu Qayyim, maka kita pertanyakan, ada apa Anda benci kepada Syekh Islam Ibnu Taimiyah? Ada apa? Apakah engkau pernah bermusuhan dengan Syekh Islam Ibnu Taimiyah? Tidak pernah ketemu? Tak lain engkau bermusuhan dengan ajarannya Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Ajarannya Syekh Islam Taimiyah mengajarkan kepada sunnah. Ternyata kamu membencinya, maka kamu padanya terdapat tanda-tanda ahlul bid'ah. Demikian pula dengan yang setelahnya, disebut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengarang kitab Usul Thalatha Kasyifat Qawaidul Arba, yang mengarang kitab Kitabut Tauhid, yang dikenal dakwahnya menyebarkan tauhid dan sunnah, kok dibenci? Ada apa engkau dengan beliau kok benci? Pernah ketemu? Pernah bermasalah? Enggak pernah. Ternyata usud demi usud, engkau tidak suka dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengajarkan kepada tauhid dan sunnah. Maka padamu terdapat tanda kamu ahlul dolal, ahlul bid'ah. Demikian pula dengan ulama sekarang ini. Seorang yang benci kepada Syekh Albani, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Bin Baz, ini bukan ahlu sunnah. Demikian pula orang yang benci kepada para ulama yang getol, terkenal perjuangannya dalam membela sunnah, seperti Syekh Saleh Fauzan, Syekh Rabi bin Hadil Madkhali, dan yang lainnya. Gigi terkenal, kalamnya syadid kepada ahlul bid'ah, dan perjuangannya sangat keras dalam memperjuangkan sunnah. Kenapa Anda benci kepada mereka-mereka? Tak lain Anda termasuk orang yang terbantahkan oleh mereka, sehingga Anda benci kepada ulama tersebut. Pada Anda terdapat tanda ahlul bid'ah. Bisa dipahami kaum muslimin? Dan itu satu hal yang pasti, karena yang namanya kecondongan hati, kesenangan hati, itu tidak bisa dibohongi. Orang itu pasti punya panutan, toladan yang ditokohkan oleh dia. Ketika dia menokohkan ahlul bid'ah, dia pasti tidak suka dengan ulama ahlus sunnah. Bisa dipahami hadirin? Nah. Kemudian disebutkan di sini ucapannya Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah. Qala Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullahu taala, "Idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Aba Hurairah wa Anas ibn Malik wa Usayd bin Hudair fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah." Kalau engkau melihat ada orang yang mencintai Abu Hurairah, Anas ibn Malik, Usaid bin Hudair, nama-nama sahabat Nabi, maka ketahuilah dia adalah ahli sunnah. Karena di zaman dulu, dari kalangan Rafidah, mengkafirkan Abu Hurairah. Dari kalangan Khawarij, juga mengkafirkan Abu Hurairah. Dan para sahabat Nabi, tidak seorang pun di antara Khawarij yang itu dari kalangan para sahabat Nabi, tidak ada. Wa idza rajul, wa idza ra'aita rajula, demikian juga apabila kamu mendapati seorang mencintai Ayyub, ulama di zaman para tabi'in, Ayyub As-Sikhtiyani, wa Ibnu Aun, wa Yunus ibn Ubaid, wa Abdullah ibn Idris Al-Audi, والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومالك بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزعي وزائد بن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة. Siapa orangnya yang kamu lihat mencintai ulama-ulama yang tadi kami sebutkan, maka ketahuilah dia adalah ahlus sunnah. Karena di zaman itu dulu, ahlul bid'ah menyerang Hammad bin Salamah, Hammad bin Zaid, dan ulama-ulama di zaman para tabi'in. Bergejolak di waktu itu antara ahlu sunnah para ulamanya dengan ahlu batil dari kalangan sufinya, mu'tazilinya, jahmiyahnya, muncul di waktu itu bersamaan. Orang yang mengatakan Al-Quran makhluk muncul di waktu itu. Qadariyahnya muncul, Kilabiyahnya muncul, Karamitahnya muncul, Asy'ariyahnya muncul. Aliran-aliran sesat yang semuanya menyerang ulama ahlu sunnah. Karena ulama ahlu sunnah membongkar kedok-kedok kesesatan aliran-aliran tadi. Maka kalau ada di zaman itu cinta kepada Wahab bin Jarir, Hammad bin Salamah, Malik bin Anas, Auza'i, Zaid bin Qudamah, maka dia adalah sahibu sunnah atau ahli sunnah. Bisa dipahami ya, Hewan? Kemudian beliau mengatakan, wa idar rajul yuhibu Ahmad bin Hanbal, wal Hajjaj bin Minhal, wa Ahmad bin Nasr, wa Bakarum bi ghair, wa qala biqali biqalihim, fa'alam annahu sahibu sunnah. Demikian juga barang siapa yang dia mencintai Imam Ahmad, Hajjaj bin Minhal, Ahmad bin Nasr, dan menyebut tentang mereka dengan kebaikan dan berbicara dengan nukilan ucapannya mereka, maka ketahuilah dia adalah ahli sunnah. Begitu seterusnya, zaman demi zaman, generasi demi generasi sampai hari ini, siapa yang mencintai ulama-ulama yang terkenal adabu an-sunnah, membela sunnah, waqamul bid'ah, dan membantah bid'ah serta menghancurkan bid'ah, siapa yang mencintai ulama model seperti ini, maka dia adalah ahlu sunnah. Karena cocoknya dia dengan yang dibawa oleh ulama tersebut, mengajarkan sunnah dan melarang dari perbuatan bid'ah. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Orang-orang yang zaman sekarang ini membenci Syekh Rabi', diterangkan oleh Syekh Luhaidan, diterangkan pula oleh Syekh Saleh Fauzan dan yang lainnya. Orang-orang yang membenci Syekh Rabi' di zaman ini, ima dua hal, dia jahil maka diajari, atau dia mubtadi'un dol yang dibantah oleh Syekh Rabi', atau padanya terdapat penyakit bid'ah yang tersindir oleh Syekh Rabi', maka dia membencinya. Dan itu tanda kalau dia itu bermasalah. Paling minimnya terdapat padanya sebuah fitnah yang harus kita hati-hati darinya. Paling besarnya dia adalah ahlul batil yang mendakwahkan kebatilan. Bisa dipahami hadirin? Ini. Kemudian beliau mengatakan, termasuk diantara tanda ahlu sunnah sekaligus kebalikannya adalah tanda ahlul bid'ah, adalah ucapannya Zakaria bin Yahya bin Subayh rahimahullah, sami'tu Abu Bakr ibn Abbas ibn Ayyash, Abu Bakr ibn Ayyash, qala lahu rajul, ya Abu Bakr, man sunni? Qala alladhi idza dhukiratil ahwa lam yata'assab li syai'in minha. Perhatikan ucapan beliau. Berkata Zakaria bin Yahya ibn Subayh rahimahullah, aku pernah mendengar ulama besar bernama Abu Bakar bin Ayyash, beliau pernah ditanya oleh seseorang, manis sunni, siapakah as-sunni, yakni orang yang mengikuti sunnah, ya di sini adalah ya nisbah, siapa dia sunni, orang yang mengikuti sunnah? Qala, beliau menjawab, alladhi idza dzukiratil ahwa, orang yang mengikuti sunnah itu adalah apabila disebut di depan dia sebuah hawa nafsu, disebut di hadapan dia sebuah aliran sesat, atau disebut di hadapan dia tokoh-tokoh ahlul bid'ah, dan ternyata lam yata'assab li syai' minha, ketika disebut aliran sesat atau tokoh ahlul sesat, maka dia tidak memiliki ta'assub, fanatik terhadap kebid'ahan tersebut, tidak fanatik kepada tokoh kesesatan tersebut. Ini adalah ahli sunnah. Misal mamanya, seorang yang dia pengikut sufi, ahlul bid'ah, memang gemarnya melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Ketika disebut sebuah bid'ah dan tokoh bid'ahnya mereka, itu langsung di hati dia rasa senang, ta'assub, fanatik kepada tokoh ini yang mengajarkan kepada apa? Kebid'ahan. Maka orang ini adalah ahlu bid'ah. Ketika ada seorang dia ingin mengikuti sunnah Nabi, tandanya orang yang mengikuti sunnah Nabi adalah apa? Berpegang teguh dengan ajaran Nabi, dan sebagaimana beliau Rasulullah mewanti-wanti dari kebid'ahan dan kesesatan, dia pun berhati-hati dari kebid'ahan dan kesesatan. Ketika suatu hari dia suka kepada sosok seseorang A, dia belajar kepada si A ini, yang dulunya si A ini adalah orang yang memang mendakwakan dakwah salafi, dakwah sunni, maka dia belajar kepadanya, duduk di hadapannya. Suatu hari ketika berjalannya waktu, fitnah demi fitnah berjalan, ternyata si A ini yang dia ambil ilmunya terfitnah dengan aliran kesesatan. Maka kata beliau, tanda kalau dia ini yang sedang kita contohkan bukan si A-nya yang belajar kepada si A-nya, tanda dia itu sunni adalah ketika disebut dengan hujjah, dengan dalil, dengan bukti bahwa gurumu telah menyimpang. Ini loh kesesatan gurumu sekarang ini. Dia telah menyimpang dari siratul mustaqim. Dia dulu memang membenci bid'ah, namun sekarang dia sudah bermesra-mesraan dengan ahlul bid'ah. Bahkan dia menghasung untuk jatuh kepada perkara bid'ah dalam hal, apakah itu berkaitan dengan demokrasi, perpartean, ataupun yang lainnya. Ini loh tanda dia jatuh pada kemungkaran. Kalau dia sunni betul-betul, maka tidak ada di hati dia ta'assub, fanatisme. Tidak ada pada dia fanatik kepada gurunya itu. Oh, dia sudah menyimpang ya. Bukti penyimpangannya jelas. Dan sudah diingatkan serta dinasihati, bahkan sudah dibantah. Namun dia tetap menyimpang. Dalam hal ini, saya seorang sunni, lebih terikat dengan sunnah Nabi daripada terikat dengan sosok orang ini yang dulu gurunya. Maka dia kalau memang betul-betul sunni, tidak ada fanatisme terhadap hawa nafsu kesesatan yang itu bercokol pada gurunya. Bisa dipahami nih kaum muslimin? Ya. Ini tanda sunni. Ya, masya Allah. Sehingga memang ahlu sunnah betul-betul tidak ada sifat taklid membebek. Sekarang orang itu diambil ilmunya, namun kalau seandainya terdapat padanya kesesatan, penyimpangan, apalagi sudah sampai tingkatan dinasihati, ditegur, diingatkan oleh para ulama, bahkan kita pun diperintahkan untuk menjauhinya, karena padanya terdapat beberapa hal yang menyimpang, maka kita walaupun sebagai muridnya dulu kita meninggalkannya karena kita lebih cinta kepada sunnah dan tidak ada ta'assub kepada seorang pun, apalagi kepada kesalahan yang ada pada gurunya. Bisa dipahami hadirin? Ini tanda dia seorang sunni. Tetapi kalau dia masih tetap mengikuti gurunya dalam keadaan sudah ada padanya kesesatan dan kemungkaran, dinasihati, ditegur, dan dia sendiri sudah mengatakan ya saya salah, namun dia tidak meninggalkannya, kok diikuti terus, maka hal ini menunjukkan Anda bukan lagi ahlu sunnah, pengikut sunnah, namun Anda sekarang adalah fanatis terhadap tokoh seseorang yang padanya terdapat kesesatan. Itu bukan tanda ahlu sunnah, tapi itu bahkan tanda ahlul bid'ah. Kemudian yang berikutnya, disebutkan oleh Imam Abu Bakar bin Ayyash kalimat yang serupa dengan tadi di atas, ya, dikutip dalam kitab yang lainnya. Kalau tadi dalam kitab Al-I'tisam yang Syatibi, kalau yang lainnya dikutip dalam kitab Al-Lalika'i Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Yang terakhir dalam sifat Ahlussunnah ini, kami bacakan keterangan dari seorang yang bernama Sahal ibn Abdullah At-Tusturi. Sahal ibn Abdullah At-Tusturi, beliau mengatakan, disampaikan kepada beliau sebuah pertanyaan, mata ya'lamu rajul annahu ala as-sunnati wal jamaah, kapan seorang itu diketahui bahwa dia termasuk dari ahlu sunnati wal jamaah. Beliau sebutkan beberapa sifat. Qala, beliau menjawab, Ida'urifa min nafsihi ashrah hisal. Apabila diketahui pada dirinya ada 10 tanda. Yang pertama, la yatrukul jama'ata, dia tidak meninggalkan al-jama'ah. Al-jama'ah yang dimaksudkan di sini adalah jamaahnya Nabi dan para sahabatnya. Itu aslinya Islam, yaitu jamaah pertama dalam Islam, yaitu dia tidak meninggalkan al-jamaah itu. Bisa dipahami? Yang pertama. Yang kedua, wala yasubu ashab Rasulillah, dan dia tidak mencela sahabat-sahabat Rasulullah. Karena ahlul bid'ah itu membenci sahabat-sahabat Rasulullah. Kebalikannya berarti. Yang ketiga, wala yakhruju ala hadhil ummati bisayf, ahlu sunnah itu tidak keluar menentang pemerintah dengan senjata-senjata mereka. Ahlu sunnah tidak menyerang penguasa-penguasa mereka dari kalangan kaum muslimin dengan senjata-senjata mereka. Ini tanda ahlu sunnah yang ketiga. Yang berbeda dengan ini adalah khawarij dan juga ahlul bid'ah yang lain. Ahlul bid'ah itu karena belajarnya, beragamanya dengan hawa, maka paling tidak suka kalau melihat seorang pemimpin yang zalim, yang keji, yang rusak, yang kotor. Ketidaksukaan ini tidak terbimbing dengan ilmu, maka muncullah pemberontakan lewat lisan-lisan mereka. atau pemberontakan langsung dengan membawa senjata-senjata mereka, itu bukan sifat Ahlus Sunnah. Ini yang keberapa tadi? 4 ya. Yang berikutnya, wala yukadzibu bil qadar. Mereka tidak mendustakan takdir, yakni mereka beriman kepada takdir. Adapun yang tidak beriman kepada takdir dari kalangan Qadariyah, maka mereka itu adalah ahlul bid'ah. Yang berikutnya, wala yasyuku fil iman. Mereka tidak ragu dalam urusan iman. Iman itu adalah yazidu wa yankus. Yazidu bit ta'a wa yankusu bil maksiyah. Mereka yakin dengan perkara al-iman. Amalan termasuk dari iman. Ucapan termasuk dari iman. Iman itu bisa naik dengan ketaatan dan bisa turun dengan maksiat. Yang bertolak belakang dengan prinsip ini adalah Murji'ah, yang mereka mengatakan amalan tidak termasuk dalam keimanan. Yang berikutnya, Ahlus Sunnah itu adalah wala yumari fiddin. Mereka tidaklah bersifat jidal, bantah-membantah dalam urusan agama, tidak. Adapun yang sekarang ini muncul, tokoh sosok yang bernama siapa? Calon doktor Firanda, ini sukanya berdebat dengan kelompok-kelompok sufinya, mu'tazilinya, berdebat di sini, berdebat di sana, dan dia munculkan itu di YouTube sehingga orang bisa menontonnya. Ini bukan sifat Ahlus Sunnah, karena debat itu bisa malah justru membuat fitnah. Ketika orang menyaksikan Anda kalah debat, yang akan muncul adalah apa? Cercaan terhadap sunnah. Sunnah bukan diperdebatkan, tapi sunnah diajarkan dan diamalkan. Maka tanda Ahlus Sunnah adalah mereka tidak suka dengan yang namanya perdebatan-perdebatan. Kemudian yang berikutnya, wala yadruku shalah man yamut min ahli sunnati bidzambi. Mereka tidak meninggalkan salat kepada seorang yang meninggal dengan membawa dosa, yang salat jenazah. Ini bantahan kepada siapa? Khawarij, yang mereka memiliki prinsip mengkafirkan orang muslim dengan sebab melakukan dosa-dosa besar. Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Selama dia muslim, walaupun memiliki dosa, tetap dikatakan sebagai apa? Muslim. Wala yadrukul mas'alal hufain. Ahlus Sunnah tidak meninggalkan, yakni tidaklah mengatakan salah untuk mengusap dua sepatu. Ini perkara fikih, namun dimasukkan oleh para ulama dalam hal ini karena adanya kaum Rafidah yang tidak meyakini hal ini dan mengatakan ini sesat. Yang berikutnya, wala yatrukul jum'ata khalfa kulli walin jarin aw adlin, dan tidak meninggalkan salat Jumat di belakang imam yang adil maupun imam yang tidak adil, imam yang baik maupun imam yang tidak baik. Ini pun prinsip Ahlus Sunnah. Kemudian kaum muslimin rahimakumullahu jami'an, kita masuk ke beberapa tanda khusus ahlul bid'ah. Adalah ayat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-106. Allah berfirman tentang mereka, ayat yang tadi kami telah baca di awal, yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari itu nanti, hari kiamat nanti, ada manusia-manusia yang wajah-wajah mereka putih bersih bersinar. Mereka adalah Ahlus Sunnah. Dan di hari itu nanti ada wajah-wajah yang hitam, ya, yang menghitam, gelap muka mereka. Disebutkan tafsirannya oleh Abdullah bin Abbas, mereka adalah ahlul bid'ah wal dalalah wal furqah. Mereka adalah ahlul bid'ah, pengikut aliran kesesatan, dan orang yang memecah belah dari barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muka mereka nanti di yaumul kiamah menjadi hitam. Kemudian yang semisal juga ucapannya Abdullah bin Umar, wajah yang akan menghitam nanti di yaumul kiamah adalah wajahnya hum ahlul bid'ah. Mereka itu adalah pelaku-pelaku kebid'ahan. Anda bisa lihat itu semuanya dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, jilid yang kedua halaman 72. Bisa dilihat juga dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karya Imam Al-Lalikai, tafsiran tadi di atas. Tanda berikutnya, tanda ahlul bid'ah adalah qala Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, berkata Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala, alamatu ahlil bid'i al-waqi'atu ala ahlil athar. Tanda ahlul bid'ah itu adalah orang tersebut mencela ahlul athar, yakni orang-orang yang membawa sunnah. Tanda ahlul bid'ah adalah orang-orang yang mencela dan merendahkan ulama-ulama yang membawa sunnah, baik itu mengatakan mutasyaddid, ya, atau mengatakan sebagai orang yang mudah dibohongi oleh orang-orang yang di sekitarnya. Kan ada ya, Masya Rabbi, itu kan tergantung siapa pembisiknya. Kalau pembisiknya dari mereka-mereka, akhirnya celahan juga kepada Syekh Robi, seakan-akan beliau adalah seorang yang anak kecil yang tidak selektif dalam menerima berita. Celahan kepada Syekh Robi, seakan-akan beliau adalah tidaklah selektif dalam menerima berita dari para pendusta. Pendusta nyampaikan berita kepada Syekh, Syekh kemudian berfatwa. Fatwanya juga dibangun di atas apa? Dusta. Ya, Syekhnya juga pendusta. Ini, maka mereka-mereka itu padanya terdapat tanda ahlul bid'ah, mencela ulama ahlul athar. Yang berikutnya, qala Ahmad bin Sinan al-Qattan, berkata Ahmad bin Sinan al-Qattan rahimahullah, laysa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahla al-hadith. Tidak ada seorang pun ahlul bid'ah di muka bumi ini kecuali dia pasti membenci ahlul hadith. Tidak ada seorang ahlul bid'ah pun kecuali memiliki tanda, memiliki ciri, dia membenci ulama ahlul hadith. Ini dia. Walaupun yel-yelannya adalah apa? Al-Quran dan Sunnah. Seperti Daesh, ISIS, ya, Daesh ini Arabnya Daulah Irak Syam, ya. Kalau ISIS Inggris, apa itu kepanjangannya? Susah banget ngomongnya, Pak. ISIS. Kenapa mereka itu disebut sebagai ahlul batil, ahlul bid'ah, padahal yel-yelannya adalah khalifah Islamiyah sedunia? Yel-yelannya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan kayak gitu. Inil hukmi lillah, hukum itu milik Allah, hukum itu milik Allah. Seperti itu yel-yelannya. Sudah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.